بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ya alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali atau bertemu pertama kalinya untuk membahas kitab yang telah diumumkan pada Finspeech Darul Hadis ya. Jadi telah diberitakan sebelumnya bahwasanya kita akan membahas kitab Tadhkiratus Sami' ya wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim ya, yaitu Ibnu Jama'ah ya. Yang pertama, kenapa kami memilih kitab ini ya. Yang pertama bahwasanya karena Darul Hadis As-Syanjuri ya, berfokus terhadap ilmu hadis. Jadi fokus kita di sini adalah terhadap ilmu-ilmu hadis, baik dari hadis Nabi, Kutubus Sittah ya, bahkan mustalah hadis dan ilmu-ilmu rawi dan yang berhubungan dengan itu. Maka kita di sini melihat bahwa sangat penting untuk membahas adab-adab seputar orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hadis ya. Sehingga tidak muncul orang atau nanti seorang alim yang mempunyai atau menghafal hadis-hadis Nabi dan tidak menggambarkan akhlak ya, atau adab para nabi ya. Maka sangat perlu di sini untuk membahas kitab yang berhubungan dengan adab-adab yang akan dilakukan atau dipelajari oleh pelajar ahli hadis ya, yang mempelajari, yang orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW ya. Maka di sini kita memilih kitab Tadhkiratus Sami. Kenapa kitab Tadhkiratus Sami? Yang pertama adalah bahwasanya kitab Tadhkiratus Sami adalah kitab yang muhtasor, ikhtisor istilahnya ya. Jadi tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Kemudian yang kedua bahwasanya kitab Tadhkiratus Sami ini adalah kitab yang sudah dikenal ya, di kalangan pembelajar hadis. Ya. Jadi ketika disebutkan Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jama'ah, maka tidak ayal orang langsung paham ya, kitab mana yang disebut ya. Yang kedua, yang ketiga bahwasanya penulis memiliki kepedulian yang besar terhadap penuntut ilmu hadis, maka dipilihlah kitab Tadhkiratus Sami ini ya. Kemudian sebelum memasuki pembahasan kitab Tadhkiratus Sami ini adalah kita membahas yang pertama adalah dua hal ya. Setiap kita membahas suatu kitab, maka kita biasanya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah ta'rif musannaf ya. Kemudian yang kedua adalah ta'rif musannif ya. Yang pertama adalah pengertian yang berkaitan dengan penulis ya, ta'rif musannaf. Kemudian ta'rif musannif, kemudian pengertian yang berkaitan dengan yang ditulis ya. Ta'rif musannaf. Ya. Yang pertama adalah ta'rif musannaf. Ya. Maka jadi unwan kitab ini adalah Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya. Yang dimaksud Sami di sini adalah pendengar. Siapa pendengar di sini? yaitu talib atau muta'allim. Ya. Talib atau muta'allim, ya. Jadi di sini kitab ini dikhususkan untuk sebagai peringatan terhadap sami atau penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu hadis. Kemudian siapa lagi wal mutakallim? Yaitu syekh atau alim yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Terkhusus di sini adalah ilmu-ilmu hadis. Ya. Fi adabil alim wal mutaallim. Ya. Berkaitan dengan adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang alim, yaitu syekh, ustaz, ya. Kemudian wal mutaallim. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu, ya, talib dan lain sebagainya. Kemudian apa pentingnya kitab ini? Ya, jadi ada tiga jihah atau tiga sudut pandang kenapa kitab ini penting. Yang pertama bahwasannya dari sudut pandang syar'i, ya, sudut pandang syar'i. Wadhalika lamma fihi min bayan li ba'd al-ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah bil talib wasyekh wa kada ma yahawi min dhikri li ba'd al-qawaid asy-syar'iyyah ala ma fihi min tafsir al-ayah wasyuruh wa ghairu dhalik. Ya, jadi dari wajhu syar'i bahwasanya kitab ini, ya, menjelaskan hukum-hukum, beberapa hukum-hukum syar'iyyah yang berkenaan dengan talib dan syekh, ya, atau pelajar dan pengajar. Jadi tidak cuma itu, di kitab ini juga menyebutkan beberapa qawaid-qawaid syar'iyah, ya, yang berkenaan dengan ilmu syar'i. Ya, kemudian juga di dalam kitab ini menyebutkan tafsir-tafsir beberapa ayat yang berhubungan dengan adab-adab dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi adab dan tarbawiyah, ya, atau pengajaran, maka kitab ini tidak hanya dikhususkan untuk talib dan pengajar saja, ya, belajar dan pengajar saja, tidak, ya. Kenapa? Kenapa? Karena dalam kitab ini memuat kaidah-kaidah penting seputar pengajaran dan seputar pembelajaran, ya. Jadi tidak hanya terkhusus untuk talib dan alim saja. Jadi kita bisa diterapkan oleh bapak terhadap anaknya, ya. Kemudian anak terhadap bapaknya. Kemudian dari yang lebih muda ke lebih tua, ya, yang berhubungan dengan pengajaran tarbawiyah. Ya. Kemudian kenapa penting kitab ini? Ya, dilihat dari sisi pengajaran dan adab, bahwasanya kitab ini memuat langkah-langkah, ya, terhadap pengajar, bagaimana cara dia mengajarkan kepada muridnya dengan sebaik-baik adab atau akhlak, sehingga dengan menggunakan sebaik-baik akhlak dan adab, maka diharapkan akan mendapatkan, talib akan mendapatkan banyak faedah dari syekhnya, ya, akan mendapatkan banyak ilmu, ya, yang bermanfaat dari syekhnya. Dan untuk talib sendiri, ya, sangat bermanfaat sekali bahwasanya dia bisa mempelajari adab-adab untuk mempelajari ilmu syar'i, sehingga apa? Sehingga dia bisa mempraktekkan apa yang dia pelajari, ya. Jadi tidak ada faedahnya ketika kita belajar ilmu syar'i, kemudian kita tidak ada asar, tidak ada bekas dalam diri kita. Kemudian pentingnya kitab ini dilihat dari sejarah, ya, dari sejarah, bahwasanya kitab ini adalah menggambarkan kehidupan ilmiah. Ya, kehidupan ilmiah pada saat zaman Syekh Ibnu Jama'ah, yaitu pada abad ke-7, ya. Jadi di sini menggambarkan bahwasannya bagaimana sih keadaan kondisi pelajar dan pengajar pada abad ke-7, ya. Bagaimana kematangan berpikir para penuntut ilmunya, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, ya. bagaimana mereka menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, ya. Jadi dalam kitab ini kita akan mengetahui, ya, bagaimana membandingkan zaman kita, ya, dengan zaman Ibnu Jamaah. Bahwasan zaman kita ini tidak ada apa-apanya, ya. Maka Allah musta'an. Di zaman kita terdapat banyak gangguan, ya. Ya, ketika di zaman dulu, masya Allah, murid itu adalah fokus belajar ilmu syar'i, ya, khatam atau hafal berapa ribu hadis, ya, hafal dan mutqin Al-Quran dan lain sebagainya, mempunyai akhlak yang bagus, adab yang bagus, ya. Kita bandingkan dengan zaman sekarang, bagaimana penuntut ilmu zaman sekarang? Kebanyakan dari mereka atau kami, ya, dari kita ini tidak menggambarkan akhlak penuntut ilmu syar'i. Sebagaimana kita membawa atau menyampaikan hadis-hadis Nabi, ya, namun akhlak kita bertentangan dengan apa yang kita sampaikan, ya. Maka ini sangat jauh sekali kita bandingkan adab dan tingkah laku atau perilaku dan kehidupan ilmiah ketika di zaman Ibnu Jamaah, yaitu abad ke-7, dengan zaman kita, ya. Kemudian kita memasuki ta'rif yang kedua, yaitu ta'rif musannif, yaitu definisi yang berhubungan dengan penulis, ya. Yaitu penulis adalah wa Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Sa'adillah ibnu Jamaah wakila ibnu Jumaah, ya. Beberapa syekh mengatakan, ada yang mengatakan ibnu Jamaah, namun beberapa riwayat menyatakan dengan bidhami jim ibnu Jumaah, ya. Ibnu Ali ibnu Jamaah, ya. Jadi namanya adalah Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Sa'adillah ibnu Jamaah ibnu Ali ibnu Jamaah ibnu Hazim ibnu Sukhra ibnu Al-Kinani Al-Hamawi summa Misri, ya. Jadi beliau berasal dari Bani Kinanah, ya, yang ma'ruf, yaitu kabilah yang dimana suku Quraisy berasal dari Bani Kinanah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari Bani Kinanah, ya. Maka beliau juga dari kabilah Al-Kinani, ya. Kemudian beliau lahir di Hamawi, yang nisbahnya adalah Al-Hamawi karena beliau lahir di kota Hamad, yaitu salah satu kota di Suriah, ya. Dan sekarang masih ada, atau Syam, ya. Dulu dikatakan Syam, sekarang masuk kota negara Suriah. Kemudian beliau summa Misri, ya. Kemudian beliau berpindah dari kota Hamad atau Suriah, pindah ke Mesir, ya. Asy-Syafi'i, ya. Madzhab beliau adalah Asy-Syafi'i. Kemudian kunyah beliau adalah Abu Abdullah, ya. Lakopnya adalah Badruddin, ya. Juga lakop yang lain adalah Ibnu Jamaah atau Jumaah, ya. Perlu diperhatikan bahwa Ibnu Jamaah ini bukan hanya lakop untuk beliau saja, yaitu Muhammad bin Ibrahim, namun juga dilakop anaknya juga dilakopi dengan Ibnu Jamaah. Kemudian bapaknya juga dilakopi dengan Ibnu Jamaah, ya. Karena itu sudah biasa di kalangan para ulama bahwasanya jika ada seseorang atau keturunannya seorang ulama, maka dia akan dilakopi oleh kakeknya, ya. Ya. Jadi itu sudah seperti misalnya Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah bukan hanya lakop untuk beliau saja, namun untuk lakop untuk juga kakeknya. Ibnu Taimiyah Al-Jadd, ya. Kakeknya juga dilakopi Ibnu Taimiyah. Begitu juga Syekhul Islam dilakopi dengan Ibnu Taimiyah. Jadi yang mempunyai lakop Ibnu Jamaah adalah beliau sendiri, Muhammad bin Ibrahim. Kemudian anaknya juga dilakopi dengan Ibnu Jamaah, yaitu Izzuddin. Kemudian ayahnya juga dilakopi dengan Ibnu Jamaah karena beliau berasal dari keturunan para ulama, ya. Ayahnya ulama, anaknya juga ulama. Kemudian beliau berkenaan dengan maulidnya, beliau lahir di kota Hamad min ardi Syam, ya, yang terletak di bumi Syam. Kemudian wadhalika asiyatu yaumul jumu'ah aw lailatul sabt rabi'u syahru rabi'ul tsani sanata tis'i wa salasin sittumi'ah. Ya, kemudian beliau lahir di hari Jumat atau malam Sabtu pada tanggal Rabiul 4 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani pada tahun 639 Hijriah, yaitu abad ke-7. Ya. Ya, jadi telah kita jelaskan bahwasanya tadi keluarganya adalah termasuk keluarga para ulama. Ya. Jadi usratuhu adalah keluarga para ulama. Ya, bapaknya ulama, kemudian anaknya juga ulama. Ya. Kemudian siapa saja syekh-syekhnya atau guru-guru Ibnu Jamaah dan murid-muridnya, ya. Ya. Ibnu Jamaah menuntut ilmu dari beberapa syekh-syekh yang terkenal. Yang pertama adalah Jamaluddin Ibnu Malik, ya. Sudah ma'ruf, ya, Ibnu Malik Sahibul Alfiyah fi Nahwi. Jadi termasuk guru beliau adalah Jamaluddin Ibnu Malik, ya, Alfiyah Ibnu Malik, atau yang kita kenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Jadi beliau belajar kepada Ibnu Malik, yaitu Sahib Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian guru beliau yang lain yaitu Al-Qadi Taqiyuddin Ibnu Razin Al-Hamawi, ya. Kemudian juga Al-Musnid Asy-Syam Ibnu Abi Yasar. Kemudian guru yang lain adalah Ismail Ibnu Izun Al-Ansari. Selain Ibnu Jamaah menuntut ilmu dari syekh-syekh tersebut, beliau juga memiliki murid-murid yang sangat terkenal, ya, di kalangan para ahli ilmi. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Ad-Dahabi Muhammad bin Ahmad, ya. Jadi Imam Dahabi merupakan murid, ya, yang paling terkenal di antara Ibnu Jamaah. Ya, termasuk juga Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir merupakan murid dari Ibnu Jamaah. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, selain beliau berguru terhadap Ibnu Taimiyah, juga berguru terhadap Ibnu Jamaah. Ya. Kemudian murid beliau yang lain adalah Tajuddin As-Subki As-Syafi'i. Ya. Dan termasuk murid beliau adalah anaknya sendiri, ya. Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Jamaah. Ya, jadi anak beliau. Jadi ini bisa kita ambil faedah bahwasanya termasuk adat atau kebiasaan para ulama adalah, ya, menurunkan keilmuannya terhadap anak-anaknya. Ya. Ketika orang tuanya alim, maka kebanyakan, ya, anaknya juga alim. Banyak contohnya, ya, dari Ibnu Jamaah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i. Ya, bapaknya juga ulama, anaknya menjadi ulama besar. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab juga sama. Ya, jadi betapa pentingnya pengajaran atau tarbiyah bapak terhadap anaknya. Ya, jadi bagaimana beliau mengajarkan, mentarbiyah sehingga anaknya juga menjadi ulama, bahkan lebih hebat dari bapaknya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i. Bapaknya adalah ulama, tapi kemudian anaknya menjadi ulama yang lebih besar, ya, yang lebih alim, yang lebih dikenal. Ya. Jadi itulah pentingnya mentarbiyah anak kita sendiri. Jadi bukanlah tarbiyah paling penting atau paling awal dan paling bisa diserap oleh anak adalah tarbiyah dari bapak kita sendiri atau dari diri kita sendiri, bukan dari guru-guru kita, ya. Jadi yang paling membekas terhadap diri anak kita, ya, ketika bapaknya yang mengajari anaknya sendiri, bukan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sana atau pujian para ulama terhadap Ibnu Jamaah. Wa qala Ibnu Katsir wa sami'a al-hadis. Iya, wa qala Ad-Dhahabi al-Qadi, ya, beliau mengatakan terhadap Ibnu Jamaah al-Qadi al-Qudhat, Syekhul Islam, ya. Bahwasanya Ibnu Jamaah adalah ya qadinya para qadi, ya. Qadinya para qadi, hakimnya para hakim pada saat itu. Kemudian beliau juga disifati dengan Syekhul Islam, ya. Ya. Jadi betapa alimnya Ibnu Jamaah ini sehingga Ad-Dhahabi ya, melakopi beliau dengan Qadil Qudhat dan Syaikhul Islam. Ya. Kemudian qala Ibnu Katsir ya, Ibnu Jamaah al-Alim Syaikhul Islam ya. Ibnu Katsir melakopi Ibnu Jamaah dengan seorang alim ya, dan juga seorang Syaikhul Islam. Ya. Jadi pada zaman dahulu gelar Syekhul Islam itu tidak main-main, bukan sesuatu yang main-main para pendengar sekalian. Jadi bukan dengan hanya menamatkan ya, beberapa kitab atau menghafal Quran dan lain sebagainya atau menghafal hadis ya sudah dilakopi dengan Syekhul Islam, tidak ya. Syekhul Islam pada zaman dahulu yaitu orang yang benar-benar mutafannin ya. Mutafannin, memiliki ilmu yang banyak ya, menghafal berbagai macam hadis Nabi, ribuan hadis, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya ya. Kemudian wa naqala Ibnu Hajar an ba'dihim ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari sebagiannya bahwasanya kana al-allamah ya, beliau adalah seorang al-allamah ya. Sudah tidak didepan lagi keilmuan beliau ya. Para ulama melakopi beliau dengan sebutan Syekhul Islam Qadil Qudhat Al-Allamah ya. Maka barang siapa yang meragukan keilmuan beliau maka ya tidak dianggap ya, walaupun dia seorang alim, karena telah bersepakat para ulama bahwasanya Ibnu Jamaah sendiri adalah seorang alim, seorang Qadil Qudhat ya, Syekhul Islam dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana keilmuan beliau ya, diriwayatkan dalam Bidayatul Al-Bidayah wa Nihayah wa qala Ibnu Katsir wa sami al-hadis wastaghala bil ilmi wa hasala uluman mutaaddidah ya. Beliau ya Ibnu Jamaah mendengar hadis ya, yaitu mendengar maksudnya di sini bukan hanya mendengar tapi sibuk ya, atau menghafal ya, menghafal hadis dan menulis, meriwayatkan hadis juga. Jadi bukan hanya mendengar hadis tapi menghafal dan meriwayatkan hadis. Washtaghala bil ilmi, beliau mencibukkan hari-harinya dengan ilmu ya. Wa hasala uluman mutaaddidan ya, dan beliau memperoleh atau menguasai ilmu-ilmu yang berbagai macam, bukan hanya ilmu hadis. Nanti kita akan ketahui dari kitab-kitabnya ya, terbukti dari kitab-kitab yang beliau karang bahwasanya beliau mutafannin ya, beliau itu menguasai berbagai macam ilmu termasuk ilmu hadis, fikih, kemudian tafsir ya, ulumul hadis dan lain sebagainya. Kemudian qala Ad-Dhahabi mahrun fi tafsir wal fiqh wa syarikun fil funun ya, beliau mahir dalam ilmu tafsir dan fikih ya. Kemudian beliau juga mempelajari musyarikun fi funun, berbagai macam ilmu ya. Selain kehidupan ilmiah beliau ya, bagaimana kehidupan sehari keseharian beliau ya. Maka beliau dikenal sebagai orang yang wara' ya, dikenal sebagai orang yang wara', kemudian juga zuhud ya, dan sederhana sekali ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Dahabi ya dalam Mu'jam Suyuh ya bahwasanya beliau dikatakan oleh Ad-Dahabi kana rahimahullahu mutakashifan muktasidan fi ma'kulihi wa malbasihi wa markabihi wa maskanihi ya bahwasanya Ibnu Jama'ah rahimahullah tinggal dalam kesederhanaan ya. Beliau sangat sederhana, hemat, tidak hidup dalam kemewahan ya. Mutaqassidan muktasidan fi ma'kulihi ya, sederhana dalam makanannya, wa malbasihi, kemudian pakaiannya, kendaraannya dan tempat tinggalnya. Ya, maka di sini beliau ini adalah sangat zuhud sekali, wara' terhadap dunia, tidak menginginkan dunia. Ya. Diriwayatkan dalam riwayat lainnya bahwasanya beliau ya pada suatu hari wa kana afifan ya innahu fi walayati staniyah kana qad kasurat amwalihi fataraka al-ahdi 'ala al-qada' iffatan ya bahwasanya ketika beliau diamanahi sebagai qadi sebagai kedua kalinya ya qadi di Mesir yang untuk yang kedua kalinya ya pada saat itu beliau sudah banyak hartanya sudah merasa cukup maka apa yang beliau lakukan ya fataraka al-ahda 'ala al-qada'i iffatan ya maka beliau meninggalkan atau tidak mengambil gajinya ya gaji sebagai hakim di kota Mesir beliau tinggalkan kota Mesir beliau tinggalkan tidak ambil ya, karena beliau telah merasa cukup dengan apa yang sudah didapat. Begitulah kehidupan para ulama ya. Ya mereka wara ya, dalam kesederhanaan, tidak silau dengan dunia, tidak memikirkan harta ya. Ya cukup dengan apa yang bisa dia makan ya, tidak berlebihan. Sekedarnya ya, sekedar dia bisa makan, punya tempat tinggal ya, punya markab atau kendaraan yang baik ya. Nafkah yang cukup ya. Tidak silau dengan dunia. Begitulah kehidupan penuntut ilmu seharusnya bahwasanya ya pada zaman sekarang memang susah ya memang ditemukan ulama kecuali yang dirahmati Allah. Orang yang mempelajari ilmu hadis tapi dia warak terhadap dunia ya. Sangat susah untuk ditemukan ya. Karena memang sekarang adalah zaman di mana ya semuanya adalah uang ya. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu ya maka ada fitnah uang dan lain sebagainya. Maka selainnya untuk terhadap penuntut ilmu hadis dan lain sebagainya atau ilmu-ilmu syar'i lainnya untuk wara' terhadap dunia. Ya. Kemudian karangan-karangan beliau dalam selain beliau mengarang kitab ini Tadkiratus Sami'ul Mutakallim, beliau juga banyak mengarang kitab-kitab dalam bidang ilmu lainnya ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya beliau adalah seorang mutafannin ya. Yaitu seorang yang memiliki ilmu tidak hanya satu bidang saja tapi berbagai bidang. Di antaranya adalah mu'allafat dalam bidang ulumul Quran, yaitu kashful ma'ani an mutasyabil mathani, mutasyabihil mathani ya. Ya di kitab ini membicarakan tentang ayat-ayat mutasyabihat ya. Di mutasyabihat sehingga jadi beliau juga mengarang kitab dalam ilmu-ilmu ulumul tafsir. Kemudian ada juga kitab Al-Gharar Bayan lil Muhammad Al-Qur'an. Ya. Kemudian beliau juga mengarang tafsir Al-Fatihah yang diberi judul dengan Al-Fawaidul Laihah min Suratil Fatihah. Ya. Faedah-faedah dari surat Fatihah. Selain beliau mengarang kitab-kitab dalam ilmu ulumul hadis, beliau juga dikenal dengan kitab-kitab ulumul Quran, beliau juga dikenal dengan kitab-kitab ulumul hadis. Di antara yang paling terkenal adalah Al-Minhal. Al-Minhal Rawi fi Mukhtasar Ulumul Hadis An-Nabawi. Ya. Beliau ini kitab ini adalah kitab ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, bahwa ma'ruf di kalangan para ahli hadis bahwa Muqaddimah Ibnu Salah adalah kitab pegangan ya para penuntut ilmu hadis ya, terkhusus dalam mustalah hadis ya, dan sangat masyhur karangan para ulama, maka beliau mentalhisnya atau meringkasnya ya, dengan judul Al-Minhal Ar-Rawi fi Mukhtasar Ulumul Hadis An-Nabawi. Kemudian kitab lainnya dalam bidang ulumul hadis yaitu Fawaid Al-Fawaidul Wazirah fi Ahadis Barirah ya. Kemudian yang kitab yang lainnya adalah Takhrij Al-Hadis Al-Wajiz fil Furu'i lil Imam Al-Ghazali. Ya, beliau melakukan takhrij terhadap hadis-hadis ya dalam kitab Al-Furu' yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah kita tahu bagaimana kehidupan ilmiah beliau, kemudian kehidupan keseharian beliau dalam kesederhanaan dan lain sebagainya, kemudian betapa alimnya beliau dengan mengarang berbagai macam ilmu hadis dan berbagai macam kitab dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir ya, maka beliau akhirnya wafat dalam umur 94 tahun ya. Maka inilah termasuk barokah ilmu beliau ya, beliau diberikan ilmu yang sangat panjang 94 tahun sehingga bisa mengajarkan berbagai macam ilmu yang kita bisa rasakan sampai sekarang ini ya. Maka termasuk suatu nikmat ketika umur seorang alim itu diberi panjang ya, dipanjangkan ya. Maka musibah ketika banyak ulama yang mati lebih awal di umur yang masih muda ya. Maka wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin ini adalah musibah bagi kita dengan diangkatnya ilmu, diangkatnya alim. Dengan diangkatnya seorang alim, maka juga diangkatnya ilmu-ilmu dari seorang alim tersebut. Maka kita doakan bagi ulama-ulama kita ya, agar diberikan umur yang panjang dan ilmu yang barokah, sehingga kita bisa menuntut ilmu lebih banyak dari para ulama ini, sehingga kita bisa mengambil faedah lebih banyak dari para ulama-ulama ya. Maka suatu nikmat ketika kita mendapati seorang ulama yang umurnya panjang ya, harus disyukuri ya. Jadi beliau termasuk ulama yang umurnya panjang, meninggal atau wafat dalam umur 94 tahun. Tuwafiya fi lailatul isnain ba'da al-isya' al-akhir Isya al-akhirah hadi isyrin Jumadil Ula ya. Beliau meninggal pada Isya setelah Isya pada tanggal 21 Jumadil Ula pada tahun 733 Hijriah ya. Beliau disolatkan di Jami' An-Nasiri di Mesir, kemudian dikuburkan di Qarafah. Ya, Qarafah ini suatu kota juga di Mesir. Wa kanat janazatuhu hafilah hailah. Masya Allah. Ya. Jadi jenazahnya diantar oleh ribuan orang, ramai. Ya, Sawal Aqdam. Ya, diantarkan oleh banyaknya ya, sangat besar kerumunan orang yang menghadiri pemakaman beliau. Ya. Ya, setelah kita mengetahui ta'rif, ya, ta'rif musannif, yaitu ta'rif penulis, dan ta'rif musannaf, yaitu ta'rif kitab, maka kita akan baca muqaddimah dari kitab Tadhkaratus Sami'. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barrir rahim. Al-wasi'ul 'alim. Al-wasi'il 'alim. Bil fadlil 'azim. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim. Al-munazzalu 'alaihi fid dhikril hakim wa innaka la'ala hulukin 'azim. Ya. Ya. Musannif membuka kitabnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama, kenapa penulis membuka kitabnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim? Ya. Lalu kita dapati bahwasanya berbagai kitab, ya, ketika kita baca kitab-kitab, maka semua penulis memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setidaknya adalah 7 alasan. Ya, yang pertama adalah iktida'an bil kitabil aziz. Ya. Mencontoh atau meneladani Al-Qur'an Karim, Kitabul Aziz, ya. Mereka meneladani kitab Kitabul Aziz, Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun para ulama berikhtilaf, ya, atau berselisih pendapat apakah bismillah ini termasuk ayat, ya, di surat Al-Fatihah, apakah bukan, namun semuanya sepakat bahwasanya Al-Qur'an dibuka dengan bismillah, ya, semuanya sepakat bahwa Al-Qur'an dibuka dengan bismillah. Kemudian kenapa musannif di sini memulai kitabnya dengan kalimatul basmalah? Ya, yang kedua adalah iktida'an bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi, bahwasanya penulis yang meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat terhadap raja-raja seperti Herakla, Kisra dan lain sebagainya, beliau memulai suratnya dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Maka penulis ini ingin meneladani sunnah Nabi ketika menulis surat terhadap raja-raja Ahlul Muluk dengan dimulai dengan kitab bismillah. Kemudian alasan yang ketiga bahwasanya iktida'an bir rasul wal anbiya alaihi salatu wassalam, ya. Beliau ingin juga meneladani sunnah-sunnah para rasul, ya. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang memulai segala sesuatunya dengan bismillahirrahmanirrahim, namun para nabi juga memulai penulisan, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Contohnya apa adalah contohnya Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat terhadap Ratu Bilqis, ya, beliau memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian alasan keempat, kenapa musannif memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan iktida'an bil ulama salaf. Ya. Meneladani para ulama-ulama salaf terdahulu. Ya. Bahwasanya semua ulama salaf terdahulu, ya, qarnul awal, ya, Harul Qarni, ya, para sahabat tabi'in memulai penulisan, ya, kitabnya atau hadis dengan bismillahirrahmanirrahim, baru mereka menulis hadis, ya. Jadi selain dengan iktidak meneladani para Al-Quran, meneladani sunnah Rasul, meneladani sunnah para Rasul, meneladani juga a'immatus salaf. Ya. Kemudian alasan kelima, kenapa musannif memulai kitabnya dengan bismillah, maka yaitu tayammunan wa tabarrukan, tayammunan wa tabarrukan bil bismillahirrahmanirrahim, ya. Bahwasanya beliau bertabarruk dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi apakah jadi ini adalah dalil bahwasanya dibolehkan ya bertabarruk dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Ya walillahil Asmaul Husna fat'uhu biha. Ya. Maka dengan hanya untuk Allah lah Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Ya, fat'uhu biha. Ya. Yaitu tabarrukan dengan nama-nama Allah. Ya. Jadi dibolehkan untuk kita bertabaruk dengan nama-nama Allah. Termasuk misal, tidak harus dengan ismul Allah. Misal dengan ismul Rahman, ismul Rahim. Ya. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Quddus, dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulit Allah awit ur-Rahman, ya. Kulit Allah awit ur-Rahman. Ya. Berdoalah engkau dengan nama Allah atau dengan Ar-Rahman. Jadi di sini dibolehkan untuk bertabarruk dengan nama-nama Allah ya, dan juga nama-nama selainnya, misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Azim, dan lain sebagainya. Kemudian alasan ya, yang keenam, kenapa musannif memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Al-Amal bil Hadis. Ya, ada sebuah hadis ya, kullu amrin diwalin la yabda'u fihi bi basmalah fahu aqta. Ya, jadi setiap perkara ya, yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus ya. Beberapa ulama atau banyak ahli hadis yang mendhaifkan hadis ini ya. Tapi apakah kita beramal dengan hadis ini ya? Ya, sebenarnya kita tidak beramal dengan hadis ini. Ya, hadis ini adalah penguat saja karena dihukumi oleh para ulama dengan hadis dhaif. Ya. Namun karena sudah kita jelaskan tadi ada 7 atau 5 alasan sebelum ini yang kita jelaskan kenapa para ulama memulai dengan bismillah. Ya. Jadi ini adalah hadis ini yang kami sebutkan ya, kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi basmalah fahu aqta, adalah penguat saja. Ya, jadi hanya penguat. Ya, walaupun tidak ada hadis ini, sudah ada dalil yang lain bahwasanya disyariatkan untuk memulai kitabah dengan basmalah. Ya. Kemudian alasan yang terakhir bahwasanya kenapa beliau memulai penulisan kitab ini dengan bismillah, yaitu al-amal al-amru minal Quran, ya. Perintah dari Quran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan nama Rabbmu ya, yang menciptakan. Ya, jadi perintah Allah ketika membaca adalah memulai dengan bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Jadi itulah 7 alasan yang bisa dijadikan sandaran kenapa musannif memulai penulisannya dengan bismillah. Kemudian musannif rahimahullah ibnu jamaah mengatakan alhamdulillahil barril rahim. Ya, alhamdu ya, setelah penulis memulai penulisannya dengan ucapan bismillah, beliau kemudian memulai dengan hamdalah. Ya. Sebagaimana yang kami jelaskan dalam penulisan bismillah atau memulai dengan bismillah, maka kenapa beliau memulai setelah memulai dengan bismillah melanjutkan dengan hamdalah? Ya, ada setidaknya 4 alasan atau 4 dalil. Yang pertama adalah iktida'an bil kitabil aziz. Ya. Meneladani Al-Qur'an. Ya. Dalilnya apa adalah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ketika Allah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa? Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kemudian dengan hamdalah. Maka yang pertama adalah meneladani atau mengikuti perintah Al-Quran, ya. Meneladani dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan hamdalah setelah bismillah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul alhamdulillahilladzi lam maksudnya maaf, maksud kami adalah dengan sebagaimana yang dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, ya. Jadi selain untuk meneladani Al-Qur'an, ya, maka juga untuk perintah sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi meneladani, yang pertama adalah meneladani Al-Qur'an, yang kedua adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam firman-Nya, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Maka katakanlah alhamdulillah, ya, maka katakanlah alhamdulillah, ya, yang tidak menciptakan anak atau tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai syarik atau sekutu baginya dalam kerajaannya. Kemudian dalam ayat yang lainnya yaitu wa qul hamdulillahi sayurikum ayatihi. Maka katakanlah alhamdulillah, ya, sayurikum ayatihi, maka akan kami perlihatkan ayat-ayat, tanda-tanda, ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah iktidaan bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penulis meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah dan lain sebagainya, maka beliau memulainya dengan alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan lain sebagainya. Maka di sini juga beliau atau penulis meneladani atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, mungkin yang keempat, yaitu amal di hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Penulis beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahu aqta. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan juga bahwa ini dihukumi dhaif oleh para ulama. Namun ini juga hanya sebagai penguat, ya. Hanya sebagai penguat. Apakah kita beramal dengan hadis ini? Tidak. Kita beramal dengan dalil-dalil sebelumnya, yaitu iktidaan di kitab, ya, meneladani, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, dan lain sebagainya. Hadis ini adalah penguat saja, ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahu aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia terputus. Ya. Kemudian juga sebagaimana kita sebutkan di bismillah, memulai hamdalah dengan bismillah, memulai hamdalah setelah bismillah juga iktidaan bil a'immatis salaf, ya. Meneladani para imam-imam salaf, ya. Jadi para imam salaf setelah memulai dengan bismillah juga memulai melanjutkan dengan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir yaitu tayammunan wa tabarukan bilhamdillah, ya. Ya. Jadi mengapa memulai dengan hamdalah setelah bismillah, yaitu tayammunan dan tabarukan, bertabarruk dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap barokah, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya hadis, ya, kullu amrin dibalin la yabdu fihi bi basmalah fahuwa aqta. Kemudian hadis lain juga menyebutkan kullu amrin dibadin la yabdu fihi bihamdillah fahu aqta. Ya. Satunya menyebutkan bahwanya segala sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Hadis yang lain mengatakan bahwasanya segala perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah maka dia terputus. Ya. Yang satu mengatakan pertama kali dimulai yaitu bismillah. Itu memulai kalam atau penulisan dengan bismillah. Satunya lagi mengatakan bahwa memulai kitabah atau kalam dengan hamdalah. Lalu bagaimana cara menjamak menyatukan hadis ini ya, dan tidak ada ta'arud atau pertentangan di antara dua hadis ini. Ya. Pemahamannya bahwasanya ya ibtida atau permulaan itu ada dua hal atau ada dua jenis yaitu ibtida hakiki yang kedua adalah ibtida idhafi. Yang pertama ya. Jadi ibtida ada dua adalah hakiki dan idhafi. Ya. Apa itu ibtida hakiki? Ya. Ibtida hakiki adalah kalimat pembukaan. Ya. Kalimat pembukaan sebelum masuk ke dalam penulisan atau isi dan tidak ada kalimat sebelumnya. Maka ini adalah ibtida hakiki. Ya. Kemudian idhafi adalah kalimat pembukaan ya, sebelum masuk terhadap pembahasan inti namun sebelumnya sudah ada kalimat lain. Ya. Jadi bila ada suatu kitab misal ya, awal-awal maka ditulis atau diawali dengan bismillah terlebih dahulu. Kemudian hamdalah. Kemudian jika misal berakhir suatu bab misal atau fasal dari suatu kitab dan ingin memulai lagi, maka tidak dimulai dengan bismillah. Tapi dimulai dengan hamdalah. Ya. Maka itulah alasannya kenapa kita misal kita berkhutbah atau melaksanakan muhadharah, ceramah dan lain sebagainya ya. Ketika terputus misal dengan suatu hal ya, maka tidak dimulai lagi dengan bismillah. Namun kita mulai dengan hamdalah ya. Alhamdulillah lagi. Maka bismillah itu hanya ada di paling awal. Ya, jadi awal kitabah, awal buku atau awal khutbah dan lain sebagainya. Ya. Jadi pahamnya di sini bahwa bagaimana menjamak antara dua hadis ini yaitu ibtida itu ada dua, hakiki dan idhofi. Ya. Hakiki dan idhofi. Ya, jadi di awal-awal penulisan atau khutbah ya, maka dimulai dengan bismillah. Ketika ingin terputus dengan suatu hal atau fasal atau pemisah lain sebagainya, maka tidak dimulai dengan bismillah. Namun dimulai dengan alhamdulillah. Ya. Ya. Mungkin ya itu saja ya. Karena tidak terasa ya kita sudah berbicara atau saling bertukar pikiran atau murajaah selama sejam ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, maaf mungkin ada kekurangan dari berbagai hal. Insyaallah kita sambung minggu depan, insyaallah. Ya, jadi kita telah membahas apa itu kitab ini, apa yang dibahas oleh kitab ini, ya, kenapa kita memilih kitab ini. Kemudian kita telah juga membahas sirah atau terjemah atau biografi penulis ya. Dan kita telah masuk dengan awal pembukaan kita bismillah dan hamdalah. Belum masuk al-birrur rahim, al-wasil alim dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.